Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, Indonesia akan sulit berkompetisi di tingkat global lantaran attitude birokrat kita belum berubah yang tercermin melalui maraknya korupsi dan pungli, sehingga membuat kualitas layanan birokrasi kepada investor belum berubah. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bicara soal korupsi, saat ini sedang ada ramai dibicarakan soal remisi kepada para napi koruptor. Apa pendapat Bapak? Ya itu, saya bilang kan yang SMS beredar di mana-mana di Twitter itu, kalau orang korupsi di Arab katanya nyolong dipotong tangannya, di Cina dipotong lehernya, di sini dipotong hukumannya gitu. Jadi enak banget orang yang nyolong dana publik di Indonesia ini, di sana dipotong lehernya, di sini dipotong masa hukumannya gitu. Ya, kasus-kasus koruptor itu kan di sini dipahlawankan. Karena apa? Dia ngerampok duit negara, duit rakyat, dia bagi 10% ke orang-orang. Orang-orang itu nanti yang akan belain, yang 90% dia makan. Beda dengan Robin Hood. Robin Hood ngerampok, barang yang dia rampok 100% ya dia kasih masyarakat kan. Nah, sampai ke hakimnya coba lihat kasus-kasus korupsi. Sekian triliun, sekian miliar, dijamin aja yang gede-gede, kita ngomong yang gede nih. Kalau ngomong yang kecil-kecil mah diinjek-injek. Dengan persepsi publik yang seperti itu, yang nggak akan turun-turun lah korupsi. Jadi Bapak termasuk yang tidak setuju dengan adanya remisi bagi para napi koruptor? Kalau perlu ditambahin, hukuman itu kita, hukum positif kita itu kan nggak akumulatif. Ya substitutif, ya kalau diambil ancaman hukuman terberat kan, yang dipakai. Coba kayak di Amerika, bisa dihukum 180 tahun karena ditumpukin satu kejahatan dibandingkan kejahatan yang lain itu tidak diambil masa hukuman yang paling berat, tetapi ditambahkan gitu. Nah kalau ditambahkan orang bisa dihukum 180 tahun, 150 tahun itu biar mampus itu kan. Udah gitu boleh jalan-jalan ke mall tapi bajunya harus ada pakai baju koruptor gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.